Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Ini anak-anak hafalan hadisnya kemarin enggak setoran. Es. Hafalan hadisnya berdiri. Ya, hafalan hadis nang cepat. Apalagi hadisnya harus lancar, jangan kayak sekarang. Ya, gak boleh guyonan kalau belum lancar apalagi hadisnya. Sebelum Ustaz datang, udah duduk sini apalagi. Jangan kayak tadi. Ustaznya nunggu kalian. Allah Ta'ala anhu qal arada banu salimata ayantakilu qurbal masjidi fabalagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjidi faqalu na'am ya rasulullah qad aradna dhalika. Faqala bani salimah diyarukum tuktabu atharukum diyarukum tuktabu atharukum. Rawahu muslimun wa fi riwayatin inna bikulli khudwatin darajatan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, dan darinya radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata Bani Salimah berkeinginan untuk pindah tempat ke dekat dengan masjid. Maka berita yang demikian itu telah tersiar hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kabar padaku bahwasanya kalian ingin pindah tempat yang lebih dekat dengan masjid. Maka mereka menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami telah menginginkan yang demikian itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menasihatkan pada mereka, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, karena jejak langkah kalian menuju masjid akan dicatat oleh Allah. Tinggallah kalian di rumah kalian, karena jejak langkah-langkah kalian menuju masjid itu akan dicatat sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Dalam satu riwayat dijelaskan dengan lafaz sesungguhnya setiap langkah kalian itu meningkatkan satu derajat. Dan telah meriwayatkannya Imam Muslim, dan juga telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari juga, yang semakna dengan hadis itu dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa banu Salimah bikasril lam qabilatun ma'rufatun minal ansar radhiyallahu ta'ala anhum wa atharuhum khutahum. Kata Nawawi, Banu Salimah dengan mengkasrah lam dibaca dengan Salimah bukan Salamah. Ini adalah sebuah kabilah, suku yang terkenal dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Yang dimaksud dengan atharuhum khutahum, jejak langkah-langkah mereka menuju masjid akan dicatat sebagai amalan yang berpahala bagi mereka. Dalam satu riwayat, setiap langkah mereka akan menghapuskan dosa, langkah yang lain akan meninggikan derajat. Maka disebutkan dalam hadis ini, Bani Salimah yang rumah-rumah mereka itu jauh dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berkeinginan untuk pindah rumah agar rumah mereka bertetanggaan dengan masjid. Karena rumah mereka selama ini jauh dari masjid Nabi, mereka akan pindah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid, berdekatan dengan masjid. Tujuannya baik, agar mereka bisa mendapatkan sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan agar mereka tentunya bisa talaqi ilmu, menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Keinginan yang mulia tentunya. Mungkin tidak setiap orang punya tujuan yang mulia dan tulus macam itu. Rumahnya merasa jauh dari masjid, ingin dekat dengan masjid agar bisa sholat berjamaah bersama Nabi, agar bisa ta'lim dengan Nabi, menimba ilmu, talaki ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Mendengar keinginan mereka yang demikian itu, maka Nabi alaihi salatu wassalam klarifikasi terlebih dahulu. Beliau enggak langsung mencegah niatan mereka, tidak, tapi ditanya terlebih dahulu. Ini juga di antara adab yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, setiap permasalahan itu diklarifikasi terlebih dahulu. Jangan kemudian langsung menghukumi. Kan terdengar, Rasulullah terdengar isu-isu bahwasanya Bani Salimah ingin pindah rumah dekat dengan masjid. Begitu ketemu Bani Salimah, Rasulullah enggak mengatakan, "Kenapa kok kalian itu apa mau pindah ke dekat masjid? Sebaiknya jangan demikian-demikian." Ain ditanya dulu oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Telah sampai kabar kepadaku, kata Rasulullah, bahwasanya kalian hendak berkeinginan hendak pindah ke dekat masjid. Apakah benar yang demikian itu? Maka mereka menyatakan, "Na'am, benar wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam." Ini adab yang mulia, adab yang agung. Ketika kita mendengar satu berita itu sebaiknya klarifikasi terlebih dahulu. Jangan gegabah menyampaikan. Apalagi kalau berita itu terkait dengan kepentingan umum, kepentingan bersama. Apalagi kalau berita itu nanti kaitannya dengan masalah dakwah yang bisa membuat dakwah itu tercerai. Itu jangan sekali-kali lewat lesan kita pertama kali yang memunculkan benih-benih perpecahan. Karena tidak demikian yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah klarifikasi, ini masalah baik diklarifikasi, apalagi kalau masalah jelek. Tentu lebih diklarifikasi lagi. Ini orang berkeinginan baik aja diklarifikasi. Saya dengar kok kalian ada keinginan demikian-demikian, apakah benar? Tujuan kalian apa? Ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini memang di antara sunnah yang beliau contohkan kepada umatnya, agar seseorang itu tidak terburu-buru, tidak gegabah. Walaupun dalam masalah yang kecil, kalau itu bisa menimbulkan kericuhan, itu diklarifikasi terlebih dahulu. Nah, jangan kemudian dihukumi. Yang demikian itu tidak diperbolehkan. Terlebih kalau itu menyangkut maslahat bersama, sangat berbahaya. Makin teladan mulia dari Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita contoh. Nah, maka mendengar yang demikian itu Rasulullah klarifikasi. Kemudian Bani Salimah membenarkan, benar wahai Rasulullah, kami memang berkeinginan yang demikian itu. Mereka punya keinginan yang demikian itu bukan tidak beralasan. Tapi mereka punya alasan agar bisa mendapati sholat berjamaah bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Agar mereka bisa menimba ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan nasihatnya kepada mereka. Wahai Bani Salimah, aku berpandangan kalian hendaknya tetap tinggal di rumah-rumah kalian meskipun jauh dari masjid. Karena ada keutamaan yang bisa kalian dapatkan. Kalau rumah kalian jauh dari masjid, namun semangat kalian untuk berjamaah itu tinggi, maka setiap ayunan langkah kalian menuju masjid itu akan mendatangkan kebaikan bagi kalian, dicatat oleh Allah sebagai satu amal kebajikan dan akan meningkatkan derajat kalian di surga. Langkah-langkah yang kalian ayunkan menuju masjid itu akan diberi pahala atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang-orang yang sangat merespon sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Mendengar yang demikian itu langsung ditaati oleh mereka. Bani Salimah tidak jadi hijrah pindah rumah dekat dengan masjid. Karena mereka mendapatkan penjelasan akan keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid. Semakin banyak ayunan langkah kaki yang mereka langkahkan menuju masjid, maka akan semakin banyak pahala yang mereka raih, mereka dapatkan. Dan akan semakin meninggikan derajat mereka di surga nanti. Maka hadis ini memberikan penjelasan pada kita bahwasanya seseorang jika berjalan menuju masjid, Tidaklah dia mengayunkan setiap langkahnya menuju masjid kecuali ayunan langkah kaki dia akan meningkatkan derajatnya. Dan dalam satu riwayat yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Juga sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man tawadu'a fa'asbagul wudu summa kharaja min baitihi ilal masjid la yukhriju illa salah lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah. Siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali hendak sholat, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya menuju masjid kecuali Allah akan meninggikan dengannya derajatnya, dan kecuali Allah akan menghapuskan baginya dengan ayunan langkah kakinya tersebut dosa dan kesalahannya. Maka orang yang telah berwudu berjalan kaki menuju masjid mendapatkan dua keutamaan. Dituliskan baginya dua hal. Yang pertama, dengan ayunan langkah kaki dia menuju masjid ditinggikan derajatnya. Yang kedua, dengan setiap ayunan langkah kakinya menuju masjid akan digugurkan darinya satu dosa, satu kesalahan. Keutamaan yang demikian itu dalam hadis Abi Hurairah tadi disyaratkan kalau dia telah berwudu di rumahnya, kalau dia telah menyempurnakan wudunya. Apakah langkahnya itu banyak dalam arti rumahnya itu jauh atau rumahnya itu dekat? Maka setiap langkah akan mendapatkan dua keutamaan. Ditinggikan derajatnya, dihapuskan darinya dosa-dosanya. Kalau rumahnya semakin jauh dari masjid, tentu keutamanya lebih banyak lagi. Karena setiap ayunan langkah kakinya akan meninggikan derajatnya dan menggugurkan banyak dosa-dosanya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka faedah yang kedua dari hadis ini, seseorang itu kalau mendapatkan informasi tentang sesuatu dari saudaranya, maka wajib baginya untuk tasabut terlebih dahulu. Apa tasabut? Di cross check terlebih dahulu, diklarifikasi kebenaran berita yang sampai pada dirinya. Jangan sekali-kali menghukumi sebelum jelas. Kenapa? Akan menimbulkan permasalahan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa fihi dalilun ala annahu idzan nukila lil insan syai'un an ahadin fa innahu yatasabbadu qabla an yahkuma bis syai'. Kalau dinukilkan sebuah informasi tentang sesuatu dari seseorang, maka dia harus tasabut, harus cross check terlebih dahulu, harus klarifikasi terlebih dahulu sebelum dia menghukumi sesuatu tersebut. Dari sisi mana kita bisa menempatkan faedah ini? Ketika tersiar berita akan kepindahan, rencana kepindahan Bani Salimah dari kampung-kampung mereka untuk bisa tinggal dekat dengan masjid, Nabi bertanya terlebih dahulu kepada Bani Salimah. Sebelum Nabi menyampaikan sesuatu pada mereka, ditanya terlebih dahulu. Ya, kalau benar informasi tadi, kalau tidak, kalau terlanjur sudah menghukumi, maka madorotnya lebih besar. Nah, ini saya ulang. kalau dinukilkan artinya disampaikan berita kepada kita, berita apapun tentang seseorang atau tentang satu perkara, terlebih kalau perkara itu terkait dengan maslahat umum, dicek kebenaran beritanya dulu. Dicek, benar-benar dicek betul. Dari mana beritanya? Kamu dapat informasi dari mana? Si A. Si A mendengar langsung? Si A melihat langsung? Si A tahu jelas? Oh, saya cuma apa katanya kok cuma kayaknya. Enggak bisa diterima kalau kata-katanya gitu. Kalau kayaknya kayak enggak bisa diterima. Kamu dapat informasi dari mana? Si A. Benar si A menyampaikan? Benar, coba kamu cross check pada si A. Dia melihat langsung, dia menyaksikan, dia mendengar langsung beritanya, benar, baru kita menghukumi. Kalau cuma katanya-katanya dalam syariat tidak diterima, enggak bisa diterima. Sampai jelas. Ini faedah yang sering kita lalaikan sehingga timbul sekian permasalahan dari yang kecil kemudian membengkak menjadi permasalahan yang besar-besar. Ujung-ujungnya dari apa? Tidak adanya tasabut ketika kita mendapatkan informasi. Terlanjur dihukumi, terlanjur disebar, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Kalau lesan, karena lesan tidak bertulang, mudah menyampaikan. Tapi pertanggungjawabannya berat. Apalagi kalau sudah keluar berita dari lesan kita. Apalagi kalau berita yang keluar dari lesan kita itu salah. Wong mungkin berita yang kita dengar itu, kita sudah ada niat ingin menyampaikan, kemudian kita tahu salah. Itu kita mau rujuk aja mungkin sulit. Apalagi kalau lesan kita sudah terlanjur berkata, kemudian tahu salah. Itu mau mencabut ucapan kita sendiri itu berat. Apalagi kalau ucapan kita itu sudah terlanjur didengar oleh orang. Sudah akan, dia akan menyiapkan 1000 alasan untuk membelanya. Apalagi kalau orang yang mendengarnya itu adalah orang yang tidak dia senangi. Tentu akan dipertahankan ini. Apa yang salah yang keluar dari lesannya. Apalagi kalau orang yang tidak disenangi yang mendengarkan ucapan dia yang salah itu membantahnya. Maka 1001 orang itu kalau mau taslim, mau dengan kerendahan hati mengakui kesalahannya, itu 1001 yang memiliki jiwa yang besar semacam itu. Ini faedah besar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak langsung menghukumi, kalian itu keliru wahai Bani Salimah. Kok kalian punya rencana demikian-demikian? Ya kalau benar informasinya, kalau salah. Kalau mereka mengatakan tidak wahai Rasulullah, dari siapa? Apa Anda mendengarkan informasi tersebut? Rasulullah demikian ditanya, Bani Salimah telah tersiar kabar demikian-demikian tentang kalian, katanya kalian ingin demikian-demikian. Baru menjawab, benar wahai Rasulullah. Baru disampaikan, wahai Bani Salimah, kalau kalian tetap tinggal di kampung kalian yang jauh dari masjid, itu kalau kalian bersabar lebih utama. Karena setiap ayunan langkah kalian itu akan meninggikan derajat kalian dan mendatangkan pahala, satu kebajikan. Ini klarifikasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seyogianya jika kita mendapatkan informasi atau nukilan berita dari seseorang, ditasabut sebelum menghukumi berita dan informasi yang kita dapatkan. Yang demikian itu hatta yakuna insanan razinan fakilan mu'tabiran, agar kita itu menjadi sosok orang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, orang yang seseorang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita lewati. Menjadi seorang yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab yang berat. Nah, amma kaunuhu yusaddiqu bikulli man nukila fa innahu yaqutuhu bidzalika syai'al katsir wa yahsulu lahu dararun 'adzim balil insan yanbaghi 'alaihi ayyatasabbata, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau orang itu membenarkan setiap berita yang dinukil sampai kepada dirinya, maka dia akan kehilangan banyak faedah, banyak maslahat. Bahkan orang tersebut akan mendapatkan doror adim, madur yang besar. Maka sejauhnya bagi seseorang untuk dia itu bertasabut ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan berita. Dicek kebenarannya pokoknya, sampai jelas. Sampai jelas. Jangan sekali-kali menghukumi sebelum jelas. Menimbulkan madorot, menimbulkan fitnah. Yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya perpecahan umat. Sehingga di sini pentingnya tasabut. Ini dalam perkara kebaikan Rasulullah tasabut. Apalagi kalau ada berita miring. Misalnya, oh, Bani Salimah ingin apa pindah yang jauh dari masjid karena capek apa kalau jalan ke masjid misalnya. Misalnya kalau seandainya mendengar berita yang kayak gitu, pasti akan di cross check lebih dulu oleh Rasulullah. Oh, mendengar berita yang baik saja di cross check. Diklarifikasi sampai jelas informasinya. Apalagi kalau itu terkait dengan berita hal-hal yang miring, yang negatif, yang tidak baik. Maka wajib bagi kita untuk mengklarifikasi, mencari tahu kebenaran berita tersebut sampai sejelas-jelasnya. Dan ini yang harus ada bagi pada setiap muslim, setiap kita. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.